Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Siapa yang belum berkahwin di sana? Hendak ikra. Kum. Hadis ketiga apa? 1, 2, 3. Hadis ketiga Ibrahim Endak Abdullah Kum Wakal Nah, kan Idris Endak Muhammad Kum An-man Abi Abi Zar Hadis ketiga Abi Zar Radiyallahu anhu Qala Rasulullah Sabat Rawahu Ahsan InsyaAllah Jadi apa artinya hadis yang ketiga? Faruk coba apa artinya hadis yang ketiga? Anak-anaknya lupa. Abaknya coba. Siapa yang ingat? Abu Barik apa artinya? Tabassumuka fi wajhi akhi talaka sadaqah. Ya enggak. Senyummu pada saudaramu seagama hukum ternilai sedekah. Ahsantum. Tadi yang ketiga ya. Ringan. Ayuhal akhidah barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan kita. Apa kesimpulannya dalam pembahasan kita ini? Kita ketika memakai sandal disunahkan, dianjurkan untuk memulai dengan yang sebelah kanan. Ketika melepaskannya, kita dianjurkan untuk melepaskan dari sebelah kiri. Dan kita dilarang dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai sandal sebelah. Kenapa? Karena menyerupai syaitan. Itu kesimpulannya. Sehingga kalau mau dipakai, dipakai dua-duanya. Kalau mau dilepas, dilepas dua-duanya. Dilepas pastinya hukumnya kadang-kadang. Yang sering kita dianjurkan untuk memakai sandal untuk menjaga kaki dari sekian macam gangguan. Ada satu pembahasan lagi yang dia disebutkan oleh al-mu'allif di sini, yakni larangan dalam memakai sandal yang berbeda jenis, yakni sandal perempuan, karena kita dilarang menyerupai kaum wanita. Tidak boleh memakai sandal perempuan. Lelaki memakai sandal perempuan, perempuan memakai sandal lelaki, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang seorang lelaki menyerupai perempuan, seorang perempuan menyerupai lelaki. Ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Apa ada? Ada perempuan pakai sandal khusus bagi laki-laki. Laki-laki memakai sandal khusus bagi perempuan. Ada yang memakai seperti ini. Maka kita katakan tidak dibolehkan yang demikian itu. Kecuali kalau sandal tersebut memang untuk umum, untuk laki-laki bisa, perempuan bisa. Seperti sandal apa? Sandal kita itu sudah ma'ruf. Tinggal apa? Ya tinggal dilihat itu khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan atau untuk dua-duanya. Nah, tinggal dilihat saja sesuai dengan urut-urut tempat kebiasaan kita. Kebiasaan kita bagaimana? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, misal seorang tidak ada sendal, tidak boleh dia pakai sendal darinya. Perempuan tidak ada sendal, tidak ada sendal mau keluar, tidak boleh dia pakai sendal suaminya. Harus punya masing-masing. Ya, kecuali tadi yang umum memang dipakai untuk laki-laki dan perempuan dua-duanya. Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang terkait tentang memakai sandal. Kita lanjutkan satu pembahasan lagi yang tidak pernah serunya. Namun hadisnya bukan dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat yang berbeda, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebutan lainnya dengan sebutan Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dikenal dengan kuatnya dalam mencontoh Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ibnu Umar. Siapa nama ayahnya Ibnu Umar? Siapa yang mau jawab? Abu Utsman Nabi Ibnu Umar. Ayahnya siapa? Ibnu Umar. Nama bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Nama kunyah Abdullah bin Umar siapa? Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Barakallahu fikum. Beliau sangat kuat dalam mencontoh Nabi SAW dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, ketika Rasulullah SAW safar, di mana beliau berhenti, ketika masih hidup, kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Umar safar melalui jalan itu, ketika Rasulullah berhenti di sana, beliau pun berhenti di sana. Mencontoh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berhenti ketika safar dicontoh oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sangat kuat dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 5783, Muslim nomor 2085. Diriwayatkan pula oleh selainnya. Hadis ini menjelaskan tentang al-isbal, pakaian isbal. Isbal itu pakaian di bawah mata kaki. Ada hadis yang lain, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma asfala min al-ka'bayni min al-izar fasinna." Pakaian yang di bawah mata kaki, sarung yang di bawah mata kaki itu jatahnya neraka. Hadisnya umum. Maknanya mutlak. Para ulama menyebutkan ini mutlak. Adapun hadis ini, hadis yang muqayyad, disebutkan dengan batasan. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqayyad, ada batasannya. Batasannya apa? Sombong. Ada penyebutan sombong. Sebagian mereka membawa yang mutlak tadi kepada makna muqayyad. Jadi maknanya, kalau berpakaian di bawah mata kaki itu dilarang, kapan? Ketika sombong sama mereka. Dalilnya mana? Ini dalilnya hadis kita tadi. Riwayat Bukhari dan Muslim. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Nah, bagaimana dengan hadis tadi riwayat Bukhari dalam sahihnya? Ma asala min al-ka'bayni min al-izar fa fil nar, yang di bawah mata kaki dari pakaian dari sarung datang neraka itu dibawa kalau dia bermakna sombong. Jadi yang mutlak ini dibawa pada makna mukayyad kepada mereka. Pendapat yang sahih yang benar, karena permasalahan ini permasalahan yang sangat jelas. Ini bukan termasuk dalam bab hamlul mutlak alal mukayyad, membawa yang mutlak kepada makna mukayyad, tidak benar. Ini tidak termasuk dalam bab ini. Jadi maksudnya kemana-mana? Termasuk dalam pembahasan al-wa'idus syadid wal-wa'idul akhaf. Ancaman yang keras dan ancaman yang ringan di bawah keras. Siapa yang julur dan pakaiannya di bawah mata kaki, berarti dia terkena ancaman yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi dalam sahihnya, ma asfala min al-ka'bayni min al-izar fa fil nar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari sarung, tempatnya neraka. Kena ancaman ini. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Sombong atau tidak sombong. Kenapa? Karena hadis ini disebutkan secara mutlak. Adapun jika dilakukan dengan sombong, berarti ancamannya lebih keras lagi. Ancamannya apa? Masuk neraka dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya jadi di bawah mata kaki karena sombong. Ancamannya lebih dahsyat, lebih keras lagi kalau dia sombong. Ini yang benar. Karena tidak bisa kita membawakan kaidah hablul mutlaq alal muqayyad bersamaan kedua-duanya terdapat ancaman. Dua-duanya ada ancamannya, sehingga dua-duanya kita amalkan. Dua-duanya kita amalkan. Yang mengatakan secara mutlak Nabi SAW menyebutkan secara mutlak di bawah mata kaki itu jatuhnya neraka, kita bawa kepada makna yang sesuai, yakni secara mutlak. Kalau ditambah dengan sombong, ancamannya lebih kuat. Barakallahu fikum. Paham ya kalau ini ya? Kalau dalam hadis tadi riwayat Bukhari dalam sahihnya disebutkan dengan lafaz izar sarung. Nah, bagaimana dengan kalau yang misal jubah yang panjang sampai mata kaki atau celana, apakah termasuk juga? Karena lafaz dalam hadis riwayat Bukhari tadi dia dengan lafaz sarung. Jawabannya adalah sama. Karena dalam lafaz ini dengan lafaz tsaubahu pakaiannya, pakaian. Sehingga tidak terkhusus pada sarung, tidak terkhusus pada sarung. Celana juga, kemudian juga apa lagi? Sarung juga, jubah juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu semestinya sepatutnya bagi kita semua, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, dalam hal ini berjaga-jaga, berhati-hati, jangan sampai kita menjulurkan pakaian kita ke bawah mata kaki. Ancamannya sangat keras dari Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak sombong pakai pakaian di bawah mata kaki ini, saya pakai di bawah mata kaki, saya tidak sombong. Kita katakan, dan antum menolak hadis Nabi SAW, itu sudah sombong. Hadis Nabi SAW menyebutkan yang di bawah mata kaki jatah yang merasa, berarti antum ketika melanggar ini sudah sombong. Sudah sombong antum melihat hadisnya, sudah tahu jelas lafaznya berarti termasuk dalam ancaman ini. Karena menolak kebenaran itulah yang dinamakan sombong. Ketika seseorang menolak kebenaran yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian juga sebagian mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis yang sahih. bahwa pakaian di bawah mata kaki itu tidak mengapa. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi yang kita sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jarra thawbahu lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang mendulurkan pakaiannya sampai bawah mata kaki, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yasirqi, sungguh aku punya sarung, sarungku ini terus turun ke bawah. Turun ke bawah. Bahasa kita ini apa? Kedodoran yang melorot. Illa an ata'ahadahu. Kecuali aku naikkan lagi. Baru dia naik lagi. Turun lagi aku naikkan lagi. Turun lagi aku naikkan lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka lakadha mimman yaj'aluhu khuyala, wahai Abu Bakar, yang seperti itu tidak mengapa, engkau bukan termasuk orang-orang yang sombong. Sebagian mereka mengatakan ini Abu Bakar, Abu Bakar turun-turun sampai ke bawah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yang sombong, berarti boleh sampai turun ke bawah mata kaki. Kita katakan hendaklah hadis itu diamalkan secara utuh semuanya, benar-benar dengan jernih memahaminya, benar-benar dengan akal sehat memahaminya. Insaf, hendaklah seseorang itu insaf melihat sisi benar, bukan dan melihat sisi yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak, lihat-lihat benar-benar, baca benar-benar hadis ini. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya Rasulullah, inna izari yastarqi, wahai Rasulullah, sarungku ini melorot, illa an ata'ahadahu, lafaz ini. Ingat lafaz ini, kecuali aku selalu menjaganya, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Kalau seperti ini keadaannya, kata Rasulullah SAW tidak mengapa, karena engkau telah berusaha untuk menaikkannya. Itu berusaha untuk menaikkannya berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan hukum asal tetap tidak boleh. Kalau pakaiannya turun-turun tetap dinaikkan, seperti itu tidak mengapa. Hukum asalnya tidak boleh. Kalau memang pakaiannya turun-turun melorot berarti harus dinaikkan. Harus dinaikkan. Kalau seandainya ini boleh, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Abu Bakar tidak mengapa, sudah biarkan saja melorot, jangan kau naikkan lagi. Tentu Rasulullah SAW akan mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yakni menaikkannya lagi, sehingga selesai, tidak ada iskal, tidak ada kendala, tidak ada masalah dalam hal ini. Pakaian di bawah mata kaki hukumnya haram karena terdapat ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebatas mana pakaian seorang muslim betis atau turun dikit lagi atau kawas mata kaki. Itulah kalau ingin berpakaian yang agak-agak tinggi di bawah mata kaki jangan mengangkat. Itu saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi saya tidak sombong. Tidak. Engkau menolak hadis Rasulullah SAW itu sudah dikatakan sombong. Barakallahu fikum, ini yang berkaitan dengan pakaian di bawah mata kaki. Kita tidak memperpanjang pembahasan ini. Kita hanya menyebutkan apa yang rajih yang kuat. Karena permasalahan ini sudah sangat jelas. Para ulama menyebutkannya dengan jelas. Sehingga pakaian di bawah mata kaki ini tidak dibolehkan. Jadi bagaimana dengan pakaian-pakaian kita di rumah yang dulunya di bawah mata kaki? Dipotong. Hah? Tidak susah kan? Mudah. Tinggal dipotong, dipakai. Mudah atau susah? Mudah. Tidak susah. Potong, dijahit, dirapikan, tinggal dipakai. Barakallahu fikum. Ya. Terus kalau di masyarakat, di misal di aja itu banjir. Bagaimana solusinya? Jalan saja terus, jangan gentar, jangan takut. Kalau dia jadi wah, kamu pakaian itu di atas mata kaki banjir terus ya, tidak kamu ya? Diam saja, jalan. Kalau bisa dijelaskan, dijelaskan. Kalau misalkan dia menerima untuk diskusi, sampaikan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW sesuai dengan penjelasan yang hikmah yang akan sampaikan. Kalau tidak terus jalan-jalan ya, jangan biar jalan-jalan, jangan apa, jangan pedulikan omongan manusia. Ya. Kalau kita mau mengikuti keinginan manusia, enggak selesai-selesai. Ya. Tidak selesai, manusia kita ingin baik, ada yang komentar orang jelek juga, ada yang komentar semua. Kalau ingin ikutin omongan manusia, ya. Yang kita ikutin apa? Dalil. Selama kita berjalan di atas jalan yang benar, selama kita berjalan sesuai dengan dalil, jalan terus. Jalan terus, jangan kita pedulikan pacuhan orang-orang yang menguasai. Kita berjalan selalu, selama kita pegangan kita benar, jalan. Barakallahu fikum. Selesai juga dari pembahasan ini, pembahasan tentang pakaian di bawah mata kaki. Kita simpulkan hukumnya haram. Ketika seseorang memakainya dengan sombong, berarti dia terjatuh dalam keharaman dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat nanti, ancaman yang lebih keras. Lantas bagaimana dengan pakaian seorang wanita? Pakaian wanita malah yang sunnah, yang seharusnya di bawah mata kaki kalau pakaian wanita. Semakin turun ke bawah, semakin bagus. Kenapa? Karena semakin menutup auratnya. Karena al-mar'atu aurat, wanita itu aurat. Aurat semua tubuhnya itu aurat. Sehingga apa yang kita sebutkan di sini ini berlaku untuk lelaki, para lelaki. Para wanita semakin turun ke bawah, semakin bagus. Bagaimana kalau kena tanah pakaiannya itu kalau dia berjalan? Boleh tidak dipakai untuk sholat-sholat? Boleh, tanah itu tidak najis. Tanah. Kalau terkena tanah, dia sholat-sholat dalam keadaan seperti itu, sah atau tidak? Sholat-sholatnya. Nah, ini kita berbicara tentang sah atau tidak. Bukan berbicara abdul atau tidak abdul. Kalau yang abdul, dia ganti dengan pakaian yang bersih. Barakallahu fikum. Jadi tidak mengapa dia pakai yang di bawah mata kaki sampai turun ke bawah terus dia pergi keluar ini malah bagus. Jangan takut kotor, jangan takut kotor, takutlah ketika aurat itu tersingkap. Ya, jangan takut kotor, karena takut kotor disingkap terlihat kakinya oleh para lelaki ini jatuh dalam keharaman. Syariat Allah Subhanahu wa Taala harus kita abaikan daripada apa? Daripada kita merasa tidak nyaman. Syariat Allah Subhanahu wa Taala harus kita kedepankan, harus kita kedepankan dari segalanya. Ini apa yang disebutkan dalam pembahasan ini, yakni tentang pembahasan al-isbal. Al-isbal itu berlaku untuk lelaki, hukumnya haram. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada sedikit faedah yang perlu kita sampaikan terkait tentang puasa Asyura. Pada malam hari ini kita telah masuk pada tanggal 10 Al-Muharram. Kita dianjurkan untuk puasa Asyura. Puasa Asyura. Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim tentang keutamaannya, bahwa seseorang suka suruh sana al-madiyah, puasa tersebut menghapuskan dosa seorang di tahun yang lalu. Demikian pula dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan la'in batutu ila qadiri la'asummanatahu. Kalau aku sampai pada tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Qadar Allah belum sampai, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW melakukan puasa tanggal 10 saja. Sehingga yang disunnahkan, dianjurkan, yang sesuai dengan dalil yang sahih, puasa tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 sudah berlalu, berarti masih ada satu lagi, yakni tanggal 10. Jadi kami nasihatkan untuk kami dan untuk kita semua, jangan dilewatkan keutamaan yang sangat besar ini. Ya. Sekarang sudah masuk tanggal 10. Jadi jangan lupa sahur ketika bangun, kita sahur. Anak-anak kita bangun di dalam perlu. Kita latih puasa yang kecil. Kan ini belum balik, walaupun belum balik, kalau kita latih untuk melakukan amalan ketaatan, kan pasti di khair dalamnya terdapat kebaikan. Kebaikan yang sangat besar untuk kita. Kebaikan yang sangat besar untuk mereka. Latih mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilatih mereka untuk berpuasa. keluarga kita. Karena yang seperti ini dalam setahun cuma sekali, tahun cuma sekali. Demikian pula seperti puasa Arafah setahun sekali. Sayang sekali untuk dilewatkan. Kalau puasa Senin Kamis ini berlaku setiap minggu. Kalau puasa ini setahun sekali. Jadi kalau kita lewatkan sangat sangat rugi, sangat rugi. Barakallahu fikum. Jadi kami nasihatkan hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih kebaikan yang sangat besar ini. Ini yang berkaitan tentang puasa Asyura yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk kita semua. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Waalaikumsalam. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala sebelah kanan. Kanan itu lebih utama, ya. Cuman tidak mengapa dia mau mendahulukan kanan kiri, kanan kiri, yang manapun yang mau dia dahulukan memang tidak berdosa. Cuman yang afdal tadi dimulai yang sebelah kanan. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala yang pernah kami baca dalam fatwa beliau. Allahu a'lam. Ya. Sepuluh dan sebelas malam. Nah, itu disebutkan oleh sebagian ulama. Namun kalau kita lihat dalilnya, tidak ada disebutkan dalil yang sahih, yang sahih dan jelas menyebutkan tentang puasa tanggal 11 Muharram. Tidak ada. Nah, tapi menyelisih kaum Yahudi. Nah, menyelisih kaum Yahudi di tanggal 9 dan 10. Di tanggal yang 11 tidak ada. Ya. Oleh karena itu kita mencukupkan dengan dalil, mencukupkan dengan dalil ini lebih selamat, mencukupkan dengan dalil yang disebutkan dalam dalil yang sahih, yakni puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Yang terlewatkan tanggal 9 dan silahkan dia puasa tanggal 10. Apakah makruh hukumnya dia menyendiri dan pada tanggal 10 saja? Al-jawabullah, jawabannya tidak, tidak makruh. Bagaimana dikatakan makruh? Ketika dia mengamalkan amalan tersebut, dia mendapatkan keutamaan dosanya di tahun lalu dihapuskan. Kenapa dikatakan makruh? Orang yang mengamalkan perbuatan seperti ini kok dikatakan makruh? Kan tidak mungkin. Amalannya besar, keutamaannya besar. Ketika dia menyendirikan di tanggal 10 saja, dia mendapatkan keutamaan seperti ini, kemudian dikatakan makruh. Ini kan perkara yang tidak mungkin. Oleh karena itu pendapat yang kami pandang rajih kuat-kuat adalah tidak makruh ketika seseorang menyendirikan puasa tanggal 10 saja. Namun kita katakan yang afdal, yang utama di tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau dia mau mengisi, jadi dia itu di tanggal 9 dan tanggal 10. Di tanggal 10 dan 11 tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Adapun hadis sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, puasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi namun dengan sanad yang lemah, tidak sahih riwayatnya. Sehingga ada hadis yang sahih yang kita dua disepakati 9 dan 10. Wallahu taala a'lam. Kaos kaki. Terus bagaimana hukumnya sholat yang kebetulan di belakang masjid itu ada pinggiran? Kalau kaos kaki itu tidak termasuk pakaian yang disebutkan dalam hal isbal, ya. Kaos kaki kemudian pula dengan sandal, kalau ada sandal panjang, sepatu tidak termasuk. Jadi masuk dari atas sampai bawah, atas ke bawah seperti baju, sarung, kemudian apa lagi, celana, itu yang termasuk dalam bahas isbal, pakaian yang seperti itu. Salat yang di masjid yang terdapat kuburan, di area masjid, di dalam masjid tadi kan, di pekarangan, yang lebih afdal dikembangkan, lebih selamat cari masjid lain. Ada pun sah atau tidaknya Wallahu a'lam, kalau ana lebih cenderung kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apabila masjid tersebut, apabila apa kuburan tersebut menghadap masjid tanpa pembatas, salatnya batal. Apabila ada pembatas, ya, pembatas antara masjid, antara kuburan dengan masjid, maka sah salatnya. Apalagi di belakang tentu pembatasnya tinggi, ya, pembatasnya tinggi. Salatnya sah, namun yang lebih afdal adalah ditinggalkan. Yang lebih afdal ditinggalkan, mencari masjid yang lain ini lebih utama. Lebih utama. Jangan sampai nanti perbuatan kita dijadikan dalil oleh mereka. Berarti boleh sholat di masjid yang ada kuburan orang mutlak seperti itu mereka berdalil. Kenapa? Karena itu orang yang belajar salat melakukannya sholat di sana. Kita menjadi sebab mereka menjadi apa? Menjadi alasan bagi mereka untuk membolehkan perbuatan mereka. Ya sebaiknya ditinggalkan. Kalau sah tidaknya seperti tadi. Ya, barakallahu fiik. Naam. Di luar? Oh, boleh, boleh sekali kalau di luar pagar masjid. Tidak termasuk dalam masjid, sudah di luar. Boleh. Iya, sudah di luar kawasan masjid. Boleh. Tidak mengapa, karena bukan termasuk bagian masjid. Bukan termasuk bagian masjid. Ya Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Ini landasannya. Jadi ketika sholat ada kubur di depan pas tanpa pembatas, maka dilarang sholat pembatasan. Jadi kalau yang pertama dibangun apa masjid ya? Kalau yang pertama kali dibangun kuburan, kemudian masjid dibangun setelah itu, maka tidak boleh. Karena tidak boleh membangun masjid di tanah kuburan. Ya. Kalau yang pertama dibangun masjid, kemudian yang kuburan ditanam di situ, nah berarti yang seperti ini yang kita sebutkan dari ada perselisihannya tentang sah atau tidaknya, yang lebih afdal, lebih utama adalah ditinggalkan. Barakallahu fikum. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Sholat bagi orang yang asbal atau imamnya ini yang rajin dan kuat dari pendapat para ulama, wallahu ta'ala a'lam, dia berdosa, namun selama sholatnya sesuai dengan rukunnya, syaratnya, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, namun dia berdosa. Itu saja. Bagaimana hukum sholat di belakang yang boleh? Tidak mengapa. Namun yang lebih afdal cari yang ahli sunnah. Yang tidak istilah ini yang afdal. Namun kalau tidak didapati, ya bukan berarti menghalangi kita untuk sholat berjamaah masjid. Tidak boleh. Ya, kita tidak sholat berjamaah masjid lah. Kenapa? Karena imamnya isbal. Nah ini tidak boleh. Dia masih, kalau seperti ini keadaannya dia terkena ancaman Rasulullah SAW. Orang yang tidak berangkat sholat berjamaah ke masjid. Rasulullah SAW di zaman sahabat disebutkan kan, orang-orang yang tidak berangkat ke masjid itu dari kalangan munafikin, ya, yang sholatnya di rumah. Bahkan Rasulullah SAW akan membakar rumah-rumah kalau tidak didapati perempuan dan anak-anak. Ketika ada orang yang tidak berangkat ke masjid, saking kerasnya ancaman dari Rasulullah SAW bagi yang meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Pendo? Nah. Tidak boleh secara mutlak baik di rumah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan apapun tidak boleh isbal. Tidak boleh isbal. Barakallahu fikum. Pakai celana yang di atas mata kaki. Mulailah kita perhatikan celana-celana kita. Kalau selimut gimana? Boleh selimut. Antum tutup semua tubuh antum dengan selimut tidak mengapa. Sampai pun kalau isbal tidak mengapa, namanya selimut. Selimut bukan pakaian yang dikenakan oleh kita. Nah, pain room? Nah. Nah. digulung ya. Ya digulung nanti melorot lagi ya kan ya. Yang lebih baik dipotong itu lah. Dipotong ya, yang lebih baik dipotong. Bagaimana kalau digulung, apakah dia terkena ancaman? Tidak terkena ancaman, namun kan dikhawatirkan, dikhawatirkan akan melorot lagi. Terlebih kalau dipakai salat, ada larangan dari Nabi SAW untuk menggulung-gulung yang seperti itu. Menggulung ini lengan, kemudian bawah, kemudian ini juga rambut. Ada larangannya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Lebih selamatnya tinggal di potong ke tukang jahit atau teman-teman potong sendiri juga tidak biasa. Nah, ya. Kenapa dilarang? Yang jelas-jelas itu bukan pakaian seorang muslim. Nabi SAW menyebutkan tentang izharul mu'min, pakaian seorang mukmin. Pakaian seorang mukmin itu di atas mata kaki. Pakaian seorang mukmin itu batasnya berarti itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Berarti kalau di bawah mata kaki bukan pakaian seorang mukmin. Ada kalangan dari kalangan munafikin, ada kalangan dari kalangan kafirin, ada kalangan dari kalangan fasikin, orang-orang yang fasik. Kalau mukmin pakaiannya di atas mata kaki, itu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pembahasan berikutnya yang perlu kita ketahui, ketat pakaian dihindari ya, dijauhi. Bagaimana, kenapa dihindari? Karena pakaian yang ketat itu menampakkan lekuk-lekuk tubuh kita, terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh digunakan yang ketat. Seorang mukmin pakaiannya lebar, semakin lebar semakin nyaman ya. Kenapa mau pakai yang ketat-ketat? Sempit, jadi bergerak kan sempit. Sempit bergerak ya. Cari yang lapang-lapang lah yang enak ya. Hah? Ya keren tapi nyiksa tulang, nyiksa badan juga. Barakallahu fikum ya. Yang bagus itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itulah yang kita pakai. Yakinlah itulah jalan kebahagiaan. Pakaian sesuai dengan cara Nabi SAW itu pakaian terbaik. Ya, pakaian terbaik. Yakin. Barakallahu fikum. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, besok pagi kita mulai kembali pelajaran bahasa Arab insyaallah enggak ada subuh. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.